dan dilakukan di masjid? Jawabannya bahwa al-ijarah, sewa menyewa itu bagian dari jual beli. Karena itu tidak boleh dilakukan di mana? Tidak boleh dilakukan di masjid. Ya. Baik. Jika pula orang yang meminjam, yang datang ke masjid, dia bertemu dengan si Fulan. Wahai Fulan, saya ingin meminjam dari engkau. Sekian dan sekian misalnya. Ini boleh saja di masjid. Sebab pinjaman bukan akad jual beli. Tidak masuk ke dalam akad jual beli. Ya. Jadi secara global hadis ini menunjukkan keagungan masjid, dan masjid itu dijaga dari perbuatan melakukan transaksi jual beli di dalamnya. Yang kemarin saya jelaskan bahwa transaksi jual beli dalam masjid hukumnya adalah haram, perkara yang tidak diperbolehkan.